Alam semesta berselubung sutra, kemilau cahaya sang Chandra. Bintang sejuta kilauan, harum madu bunga di taman. Merdu terdengar suara bidadari, merayu membujuk insani. Chandra buwana ciptaan dewata, menjelang kasih asmara.